ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah jami'an. Melanjutkan kajian kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Fadlul Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Di pertemuan yang lalu telah kita mulai kitab Ussalah mengenai bab wajibnya As-Salawatul Khams, wajibnya salat lima waktu. Pada kesempatan kali ini kita masuk bab yang kedua dari kitab Ussalah. Qala hafizahullah bab fi ahkamil adhani wal iqamah, bab mengenai hukum-hukum adhan dan iqamah. لما كانت الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات معينة تتكلم بهو صلاة الوقت itu ditentukan waktu-waktunya ya dengan waktu-waktu yang tertentu. لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات, yang mana tidak boleh mengerjakan sholat sebelum masuknya waktu-waktu itu. Wa kana al-kathir min an-nas la ya'rifu dukhul al-waqt, dan banyak dari manusia tidak tahu terkait masuknya waktu. Aw qad yakunu mashghulan la yatanabbahu min dukhulihi, atau terkadang dia sibuk sehingga tidak perhatian dengan maksudnya waktu. Oleh karena itu syara'allahu al-adhana lis-salat, Allah syariatkan adzan untuk salat ini, i'laman, sebagai pemberitahuan, bidukhuli waktiha, mengenai masuknya waktu salat. Mara telah kita baca penjelasan dari beliau bahwa sholat itu memiliki waktu, tidak boleh dikerjakan sebelum masuk waktu. Sementara yang namanya manusia banyak yang dalam menjalani hidup, aktivitas dan seterusnya, tidak tahu sudah masuk waktu atau belum. Sehingga Allah syariatkan adanya adzan ini sebagai pemberitahuan, sehingga orang-orang yang tadi tidak perhatian, sedang konsen kepada pekerjaan masing-masing, dengan adanya adzan segera dia mengerti, tahu bahwa sekarang telah masuk waktu sholat ini, masuk sholat itu, dan seterusnya. وقد شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية. Dan sungguh Allah mensyariatkan adzan di tahun pertama dari hijrahnya Nabi. Artinya di tahun pertama setelah hijrah ke Madinah. Ini menunjukkan ketika di Makkah belum disyariatkan adzan. Karena memang di Makkah itu adalah sholat dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Dimana jika diketahui oleh musyrikin seorang itu sholat di tempat terbuka, bisa mendapatkan ada gangguan. Adapun di Madinah, di negeri Islam, di mana sholat bisa sudah dikerjakan secara terang-terangan, maka di tahun pertama hijriah tersebut Allah syariatkan al-adhan. Wasababu masyru'iyyati, dan sebab disyariatkannya adzan, annahu lamma asura ma'rifata atau ma'rifatu al-awqati alaihim, yaitu bahwasanya ketika susah untuk mengetahui waktu-waktu salat atas manusia, karena susah tadi gambarannya bagaimana seorang itu ketika dalam pekerjaannya tersibukkan, tidak perhatian, maka tashawwaru fi nasbi 'alamatin laha, manusia itu, para sahabat ketika itu bermusyawarah di dalam menetapkan tanda bagi salat. Ya, bermusyawarah di dalam menetapkan tanda bagi as-salat. Fa'uriya Abdullah ibn Zaid hadal adana fil manam. Maka Abdullah ibn Zaid diperlihatkan adzan ini di dalam mimpi. Jadi beliau bermimpi di dalam adzan, di mana diajari oleh seseorang di dalam mimpi tersebut, beliau ini, lafaz-lafaz adzan yang ma'ruf di masa kita ini. Maka disampaikan kepada Nabi mimpi tersebut, wa aqarrahul wahyu, dan kemudian wahyu mengakuinya, menetapkannya. Itu dibenarkan mimpi tersebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman mengenai adzan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan terhadap sholat di hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah dan tinggalkanlah jual beli. Dan juga firman-Nya, wa idza nadaitum ila shalah, dan apabila kalian menyeru kepada as-shalah. Itu contoh dua ayat di dalam Al-Qur'an yang di situ terdapat pensyariatan adzan. Wa kullu min al-adzan wal iqamah lahuma al-fawdhun makhsusatun min adz-dzikr. Dan masing-masing dari adzan dan iqamah ini memiliki lafaz-lafaz yang khusus dari zikir. Dapat khusus. Ini menunjukkan tidak sembarangan seorang ketika beradzan dan beriqamah. adalah lafaz khusus. Wa huwa kalamun jami'un li aqidatil iman. Dan dia adalah kalam, yaitu kalimat yang mengumpulkan akidah iman. Jadi dalam lafaz-lafaz adab itu terdapat kumpulan lafaz yang mengandung penetapan akidah beriman. Fa'awwaluhuma at-takbir. Maka yang pertama dari lafaz adab dan iqamat adalah apa? Takbir. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa huwa ijlalullah azza wa jalla. Dan takbir itu adalah pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Thumma itsbatul wahdaniyah lillah Azza wa Jalla. Kemudian penetapan keesaan Allah, yaitu pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Pada lafaz tersebut terdapat penetapan keesaan Allah, kalimat tauhid. Yang memiliki makna la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesuatu yang disembah dengan benar kecuali Allah. Kemudian wa isbatu risalah in nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penetapan risalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua hal ini bisyahadatain, dengan ucapan dua kalimat syahadat. Summa du'a'u ila shalah allati hiya 'amudul Islam. Kemudian berisi ajakan menuju salat, yang mana salat adalah tiang agama Islam. Hayya 'ala shalah. Ya, mari menuju salat. Di sini ada ajakan untuk mengerjakan sholat yang merupakan, yang mana sholat ini merupakan apa? Amudul Islam, tiang agama Islam. Waddu'a ilal falah. Kemudian ajakan menuju kepada kemenangan, ya, keberuntungan. Wa huwa al-fawz wal baqa fi an-na'imil muqim. Yaitu kemenangan dan kekekalan di dalam kenikmatan yang terus menerus. Summa yakhtimuhu bi takbirillah wa ijlalihi. Kemudian dia menutupnya dengan kalimat takbir, ya, membesarkan Allah, wa ijlalihi, mengagungkan Allah, wa kalimat ikhlas, dan juga kemudian ditutup dengan kalimat ikhlas la ilaha illallah allati hiya min afdhal adh-dhikr wa ajallihi. Yang mana kalimat ikhlas adalah apa? Dzikir yang paling utama dan paling mulia. Wallati law wuzinat bis samawat wa amirihinna ghairillah. Yang mana seandainya kalimat la ilaha illallah ini ditimbang dengan langit-langit dan para penghuninya selain Allah, wal aradhina sab', dan juga dengan bumi yang tujuh, wa amirihin, beserta segala penghuni bumi, la rajahat bihinna, niscaya kalimat itu lebih berat daripada makhluk-makhluk tadi, li'azamiha wa fadliha, karena kalimat ini agung dan utama. Ya, ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang sangat agung. Ini petikan ini dari potongan daripada hadis, makna dari hadis yang dimuat oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab Ibn Sulaiman Al-Najmi Tamimi rahimahullah di dalam kitab Tauhid. Disitu disebutkan ada riwayat yang dipersisikan memang para ulama tentang kesalihannya, bahwa Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Allah, ya Rab, alimni syai'an adkuruka bihi wa ad'uk. Ya Allah, ajari aku sesuatu, ya, yang aku berzikir dan berdoa kepadamu dengannya. Maka Allah berfirman, Qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka Nabi Musa menjawab, Kullu ibadika yaqulu. Seluruh hamba-hambamu mengucapkannya. Ini menunjukkan Nabi Musa menginginkan yang khusus. Maka kemudian Allah ingatkan kepada Nabi Musa tentang fadilah ucapan la ilaha illallah ini dengan firman-Nya sebagaimana yang terkandung di sini maknanya. Ya, seandainya la ilaha illallah itu fi kiffatin, di satu anak timbang, kemudian di satu anak timbang yang lain itu as-samawati as-sab'u wa amiruhun, langit yang tujuh serta segala pemakmurnya selain Allah, dan bumi yang tujuh, malat bihinna la ilaha illallah, saya akan lebih kuat la ilaha illallah. Menunjukkan agungnya ucapan la ilaha illallah, tetapi ucapan ini berat ketika dilihat dari sisi keyakinan yang menyertainya. Jika diiringi dengan keyakinan, dipenuhi syarat-syaratnya, berat timbangannya nanti di hari kiamat. Tetapi jika diucapkan oleh orang yang munafik, tidak ada beratnya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan kalimat la ilaha illallah seorang munafik ini apa? Dusta. Hanya di lisan tetapi hatinya tidak diiringi dengan keimanan. Waqad ja'at ahaditsu fi fadl al-adhan. Kembali ke masalah adzan. Dan sungguh hadis-hadis banyak ya datang mengenai keutamaan adzan. Wa anna al-mu'adzinin atwalun nasi a'daqan yawmal qiyamah. Dan maksudnya para muadzin itu nantinya di hari kiamat adalah manusia yang paling panjang lehernya. Yang paling panjang apa? Lehernya. Yang seperti ini barakallahu fikum, harus kita pahami bahwa jangan samakan kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Jangan kemudian berpikir ya malah jelek lehernya panjang, lehernya apa? Ini kalau di dunia. Adapun di akhirat, ya ketika itu maqamnya, kedudukannya terkait al-fadl, keutamaan, kita harus yakini bahwa nanti di yaumil qiyamah itu sebuah keutamaan yang justru orang yang lain itu apa? Meri, ya istilahnya itu apa? Ingin gitu, iri, pengen untuk bisa mendapatkan yang semisal itu. Ya semisal pula misalkan disebutkan dalam hadis bahwa umat Islam yang berkiamat nanti apa? Datang dalam keadaan ghurra muhajjalin. Ini apa yang wudhu? Bercahaya wajahnya, tangannya, kakinya, yang menjadi pengaruh bekas dari wudhu. Nah, kalau misalkan kita bayangkan dalam kehidupan dunia kan ya lucu kan, maksudnya ada orang nyawa gitu kan, itu kehidupan dunia. Nah, dan kemudian kiamat nanti itu menjadi ciri dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umat-umat yang lainnya menginginkan sebenarnya, menginginkan yang seperti itu. Baik. Wal adzan wal iqamah fardhu kifayah. Adzan dan iqamah hukumnya itu fardhu kifayah. Wafardu kifayah, dan yang namanya fardu kifayah ma yalzamu jami'ul muslimin iqamatahu. Tidaklah wajib kaum muslimin seluruhnya untuk melaksanakannya. Tetapi apa? Fa'idha qama bihi man yakfi saqatal ithmu 'anil baqiin. Apabila sudah dikerjakan oleh orang-orang yang mencukupi, maka gugur dosa dari yang lainnya. Itu pengertian apa? Fardhu kifayah. Yang namanya fardhu kifayah adalah sebuah perkara yang harus, memang wajib, tetapi kewajibannya itu tidak kepada seluruh kaum muslimin, jika sudah dikerjakan oleh orang-orang yang mencukupi. Sebagian tadi sering mendengar, jika sudah dikerjakan satu orang, gugur dari yang lain. Ini tidak mewakili. Fardu kifayah itu apa? Jika telah dikerjakan oleh orang-orang yang mencukupi. Karena terkadang sebuah perkara apa? Tidak cukup satu. Tidak cukup satu. Iya, kalau ada cukup satu memang. Tapi itu perkara-perkara yang lain yang hukumnya fardu kifayah, terkadang apa? Tidak cukup satu. Misalkan adanya ulama, adanya ahli ilm di sebuah tempat. Kadang-kadang kalau cuma satu itu tidak cukup, tidak mencukupi. Ya, butuh beberapa. Demikian juga memandikan jenazah. Ya, kalau cuma satu terkadang apa? Berat, susah. Ya mungkin dua orang, tiga orang. Ya, jika sudah dikerjakan orang-orang yang mencukupi, maka gugur dosa dari yang lainnya. Wa huma min syi'aril Islam, wa huma min syi'aril Islam adh-dhahirah. Dan keduanya, yakni adzan dan iqamat, adalah termasuk syiar-syiar Islam yang zahirah, yang nampak, yang gamblang jelas. Wa huma masyru'an fi haqqir rijal. Dan keduanya ini disyariatkannya khusus bagi para lelaki. Wanita tidak, karena akan terjadi fitnah jika wanita itu ada. Tetapi saya punya teman katanya pernah terjadi itu, sibah-sibah nenek-nenek ada. Intinya itu masjid, nah ini tetangga masjid ini sudah datang waktu ditunggu muadzinnya nggak ada nazar, akhirnya mbahnya nenek-nenek ini dia mengumandangkan azan. Subhanallah. Nah, jadi Allah tidak tahu hukum sehingga mbah-mbah ini beradat. Sehingga yang benar kewajibannya ini fi haqqir rijal, untuk para lelaki, bukan untuk para wanita. Hadaran wa safaran, baik saat mukim ataupun safar. Lissalawatil khams, untuk sholat lima waktu. Ya, jadi azan ini tidak hanya untuk orang-orang yang mukim, juga untuk orang-orang yang safar. Ketika mereka orang-orang yang safar ini ingin sholat, ada yang azan, ada yang iqamah. Tapi saya tambahkan keterangan dari kitab Al-Iqna Madzhab Hanabilah. Fa in ittasala al-musafiru aw al-munfaridu 'ala al-iqamah أو صلى بدونها في مسجد سلي فيه لم يكره. Sebutkan di situ dari mana perhatian kita. Jika si musafir ini atau orang yang sendirian ini mencukupkan dengan iqamat saja, atau bahkan langsung sholat tanpa iqamat juga di masjid yang sudah ditegakkan sholat padanya, maka itu tidak dibenci, tidak dimakruhkan. Nah, jadi maksudnya kalau memang itu masjid yang disinggahi si musafir tadi, masjid yang sudah ditegakkan sholat di situ, artinya ya sudah ada azan dan iqamat untuk tadi jamaah sholat di situ. Sehingga si musafir ini langsung sholat atau hanya iqamat saja, lam yukrah, tidak dimakruhkan. Artinya boleh, boleh. Karena seorang itu orang berhenti sehingga di sebuah masjid yang sudah bubar jamaahnya, ini menunjukkan apa tadi? Situ sudah ditegakkan sholat jamaah, sudah ada adzan, sudah ada iqamah. Nah, sehingga musafir yang tadi sehingga ini sholat mencukupkan dengan iqamah saja, langsung kebak untuk sholat, ya, maka ini tidak mengapa. Adapun yang dimaksudkan di sini musafir-musafir yang pergi ke tempat yang di situ belum ada adzan, misalkan ya gambarannya kalau di saat dia ke padang pasir kan, artinya perjalanan ketika itu kan melewati padang pasir yang kanan kiri tidak ada apa-apa nih. Ya, ketika singgah mendirikan tenda misalnya ingin sholat, disitulah harus fardhu kifayah salah satu dari rombongan ini akan sama sholat. Ya kalau di tempat kita, orang-orang yang misalkan naik gunung atau hutan, yang di situ tidak ada masjid, tidak ada apa, maka rombongan ini ketika mereka berhenti untuk istirahat untuk sholat, ada yang azan, ada yang iqamah. Begitu. Yuqatalu ahlul balad ahlu baladin tarakuhuma, diperangi penduduk negeri yang meninggalkan azan dan iqamah. Li'annahuma min sya'iril Islam zahirah, karena keduanya adalah syiar Islam yang gamblang, yang jelas. Ya sebagai pembeda, ini muslim atau bukan, apa kampung muslim atau bukan. Fala yajuzu ta'tiluhuma, maka tidak boleh menelantarkan keduanya. Wasifat al-mu'tabara fil mu'adzin, kriteria yang diperhatikan pada seorang mu'adzin. Ayyakuna sayyita, hendaknya mu'adzin itu suaranya orang yang suaranya lantang. Li'annahu ablaghu fil i'lam, karena itu tentu lebih mengena di dalam pemberitahuan tadi. Kalau suaranya pelan, ya tidak bisa menjangkau jarak yang jauh. Kemudian aminan, seorang yang terpercaya, bisa memegang amanah. Kenapa? Li'annahu mu'tamadun, karena dia akan diserai amanah. Ya'tabiru adhanuhu fi dukhuli waqti shalah, yu'tabaru adhanuhu fi dukhuli waqti shalah wa siyam wal iftar. Adhan itu dijadikan pegangan di dalam masalah masuknya waktu sholat, puasa, berbuka, ya kan? Maka dia seorang amanah, yang amanah. Karena bisa jadi sekali orang itu ada. Kalau yang laki-laki mungkin apa? Dia menunggu datang ke masjid, menunggu iqamat. Itu mungkin kalau dari dia itu lebih dahulu semenit, dua menit, tetap nanti sholatnya sudah apa? Tidak masuk waktu. Tapi kalau yang di rumah, yang para wanita sholat di rumah, terkadang itu sudah ada. Bergegas mereka langsung duduk sholat. Padahal hakikatnya kurang, masih kurang 5 menit misalkan. Ini kan bahaya ya, seperti itu. Ini kan pula masalah puasa, masalah al-imsak, masalah menahan diri, sudah tidak boleh makan minum. Semenit, 2 menit untuk sebuah makanan itu berharga. Ya enggak? Ya bisa untuk minum segelas susu misalkan. Bisa untuk memakan sedikit potong roti. Berharga, apalagi untuk anak-anak misalnya, tidak kesiangan dan sebagainya. Ini sangat berharganya waktu. Nah, kalau diajukan azan itu 3 menit, 5 menit sebelum waktunya, sangat memberikan masyaqqah bagi kaum muslimin. Sebenarnya belum subuh, tapi sudah harus kita azan. Jangan-jangan mau berdoa, ya terjadilah. Ada yang betul-betul menganggap itu sudah subuh, akhirnya tidak makan dan minum. Wal iftar juga dalam masalah berbuka. Nah, ini juga biasanya kalau orang mau buka sudah siap itu di depan itu kurmanya begitu. Allahu Akbar. Nah, kalau ternyata salah, kan jadi masalah. Akan terjadi saling bingung. Jika ternyata belum masuk waktu maghrib. Jadi harus orang yang aminan, terpercaya. Wa yakunu 'aliman bil waqt, dan hendaknya dia orang yang tahu tentang waktu-waktu salat. Li yu'adzin fi awwali, agar dia beradzan di awal waktu. Wal adzanu 15 jumlatan. Adzan itu ada 15 kalimat. Kama kana Bilalun yu'adzinu bihi bi hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daima. Sebagaimana dahulu Bilal radhiyallahu ta'ala anhu berazan dengan 15 kalimat ini ya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kalau ada azan coba dihitung ya, itu jumlahnya berapa? 15. Wa yustahabbu an yatamahhal bi alfadhil adzan, disunnahkan untuk memelankan lafaz-lafaz adzan. Memelankan di sini bukan bermakna awam, tapi tidak cepat. Bahasa Indonesia ini apa? Awam gitu. Apa awam-awam? Bukan pelan lirih gitu, bukan pelan lirih, tetapi apa? Tidak cepat. Tidak tergesa-gesa. Ya. Tidak tergesa-gesa dalam melafadzkan azan. Tetapi ketika tidak tergesa-gesa tersebut min ghairi tamtitin wala maddin mufrid, dengan tanpa memanjangkan dan dengan tanpa mad yang melampaui batas. Yang melampaui batas. Jadi tetap memelankannya tadi, jangan sampai sangat memanjangkan yang sifatnya sampai melampaui batas. Jadi kalau kita mungkin mendengar ada sebagian yang ketika beradzan itu sampai terlalu memanjangkan yang melampaui batas, itu berarti apa? Kurang tepat. Wa yaqifu 'ala kulli jumlatin min, dia berhenti di setiap kalimat darinya. Yustahabbu an yastaqbila al-qibla hala al-adhan, dan disunahkan menghadap kiblat ketika adzan. Wa yaj'ala isbi'aihi fi udhunayhi, dan disunahkan dia menjadikan dua jarinya di kedua telinga. Kenapa? Bi'annahu arfa' lis-saut, karena itu lebih bisa mengangkat suara. Ya, jadi seorang itu meletakkan tangan di telinga itu bisa lebih mengangkat suara. Wa yaltafid yaminan 'inda qawli hayya 'alas salah, dia menoleh ke kanan ketika ucapan hayya 'alas salah. Wa shimalan, dan menoleh ke arah kiri 'inda qawli hayya 'alal falah. Dan tolehannya di sini adalah toleh apa ini? Tidak sampai kakinya berubah posisi begitu. Badan, ya, tolehan badan. Tidak sampai ininya, tidak sampai apa? Kakinya ikut belok gitu. Jadi hanya bagian atas yang menoleh. Ya, jadi hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kakinya tetap menghadap kiblat. Kakinya tetap menghadap kiblat. Ya, jadi hanya bagian atasnya ini yang menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri di hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. وَيَقُولُ بَعْدَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الثَّانِيَةِ, dan dia ucapkan setelah حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ yang kedua min adhanil fajr, di adhan subuh khasah secara khusus as-salatu khairun minan nawm marratain bi amrihi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Jadi setelah حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ di adhan subuh secara khusus ucapkan as-salatu khairun minan nawm. Yang ini terjadi perbedaan pendapat diletakkannya di adzan pertama atau di adzan kedua. Kalau di sebuah masjid adzan yang cuma sekali, ya berarti apa? Ya diletakkan di situ. Kalau adzannya dua kali, ya ini terjadi khilaf di yang pertama atau yang di kedua. Tapi kalau adzannya cuma satu kali, maka apa? Ya tidak ada tempat kecuali memang diucapkannya di saat adzan subuh tersebut. Karena waktu yanamun nas fihi ghaliba, karena itu adalah waktu yang mayoritas orang itu tidur, sehingga diseru dengan ucapan as-salatu khairun minan nawm. Di antara masyayikh ada yang menguatkan itu dilakukan di adzan subuhnya yang masuk waktu subuh. Di antara alasannya karena kalau belum masuk waktu, belum masuk waktu, tidak bisa dikatakan sholat itu lebih baik daripada tidur, karena hakikatnya belum datang kewajiban sholat. Tapi kalau sudah datang waktu subuh dengan terbitnya fajar, benar ucapan ini, as-sholatu khairun minan nawm, sholat itu lebih baik daripada tidur. Karena memang sudah masuk waktu subuh, wajib sholat, bangun. Nah, Wala tajuzu az-ziyada 'ala al-fadhil adzan, tidak boleh menambah-nambahi lafaz adzan bi adzkarin ukhra, dengan zikir-zikir yang lain, qablah wala ba'dah, baik sebelumnya ataupun setelahnya. Yarfa' biha sawtah, dan dia mengangkat dengannya suaranya. Karena dzalika min al-bid'ah al-muhdatsah, karena yang demikian itu termasuk perbuatan bid'ah yang diada-adakan di dalam agama. Fa kullu ma yaf'alu ghaira al-adhani thabit 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa bid'atun muharramah. Maka segala apa yang dikerjakan yang selain lafaz adzan yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu berarti adalah bid'ah yang diharamkan. Kata tasbih, seperti mengucapkan tasbih pada nasyid, Allah Allah maksudnya apa? Dan doa, ini doa, wassalat wassalam ala rasul jahran qabla al-adhan atau ba'da, bersalawat bersalam atas rasul secara keras sebelum adhan atau setelahnya. Pernah dengar belum? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Terus salawat setelah itu. Kullu dhalika muhdatsun mubtada' atau mubtada'. Masing-masing itu semuanya diada-adakan. Yahrum fi'luhu, diharamkan mengerjakannya, wa yajibu inkaruhu 'ala man fa'alahu, dan wajib mengingkarinya atas orang yang mengerjakannya. Itu pun dengan lemah lembut, dengan nasihat yang baik, sehingga mudah-mudahan dia mau menerima nasihat tersebut. Wala yujzi'ul adzan qabla al-waqt, tidak sah adzan sebelum masuk waktu. Artinya kalau ada orang yang adzan sebelum masuk waktu, itu apa? Harus ulangi lagi nanti setelah masuk waktu. Li'annahu syuri'a lil-i'lami bidukhulihi, karena adzan itu disyariatkan untuk pemberitahuan masuknya waktu sholat. Fala yahsul bihi al-maqsudu, maka tidak terwujud tujuan tadi jika dikerjakannya apa sebelum masuk waktu. Wa li'anna fihi taghriran liman yasma'uhu, dan adzan sebelum masuk waktu itu apa? Ada bentuk membuat bingung manusia, orang yang mendengarnya. Illa adzan al-fajr, kecuali adzan subuh tadi. Fayajuzu taqdimuh, boleh mendahulukannya qabla subuh, sebelum waktu subuh. Liyata'ahhaba an-nasu li salati al-fajr, agar manusia itu bersiap-siap mengerjakan salat subuh. Ya, misalkan setengah jam sebelumnya. Lakin yanbaghi an yu'adzina adzanan akhar 'inda thulu'il fajr, tetapi seharusnya, sepantasnya, seyukianya untuk dia beradzan dengan adzan yang lain ketika memang sudah terbit subuh, terbit fajar. Liya'rifa an-nas dukhul al-waqt wa khulul as-salati was-siyam, dan agar manusia mengetahui telah masuknya waktu, ya, telah masuknya waktu salat dan puasa. Wa yusallu liman sami'a al-mu'adzina ijabatah, dan disunahkan bagi orang yang mendengar mu'adzin untuk menjawabnya. Bi an yaqula mithla ma yaqul, ya, dengan dia mengucapkan apa yang semisal diucapkan mu'adzin. Ya, Nabi bersabda, man sami'a an-nida falyaqul mithla ma yaqulul mu'adzin. Siapa yang mendengar seruan adzan, hendaknya dia mengucapkan apa yang semisal diucapkan mu'adzin. Ya, misalnya al-nida atau al-adzan, falyaqul mithla ma yaqulul mu'adzin. Sebagian sampai mengatakan wajib hukumnya, karena di sini menggunakan lamul amr, fal yaqul, hendaknya dia ucapkan. Sehingga barakallahu fikum, jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam tidak menjawab seruan adzan. Bahkan diriwayatkan dari salaf bahwa ketika mereka mendengar adzan itu seperti mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an, yaitu diam. Ya kan, terkait bacaan Al-Qur'an kan disebutkan idza quri'a Al-Qur'an, ya, Jika dibacakan pada Al-Quran, hanya kamu diam, wastami'ulah wa ansitu, dengarkanlah dan diamlah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Maka sebagian salah mempraktikan di mana mendengar azan seperti mendengar bacaan Al-Quran yang dia. Wa yaqulu 'inda hayya 'ala as-salah wa hayya 'ala al-falah, dan dia ucapkan ketika hayya 'ala as-salah dan hayya 'ala al-falah, la haula wa la quwwata illa billah. Jadi khusus pada lafaz hayya 'ala as-salah dan hayya 'ala al-falah dijawab dengan la haula wa la quwwata illa billah. Summa yaqulu ba'da yafrughu al-mu'adhdhin, kemudian dia membaca setelah selesainya mu'adhdhin berazan, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد بالوسيلة الفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. بسم الله جاء صلاه وجاب صلوات بمجرد من الأذان صلاة عدد من سلسين جاب صلوات ثم بجاء دعاء الدين. ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع. Haram keluar dari masjid setelah azan dengan tanpa uzur atau dengan tanpa niat kembali. Wa idza syara'a al-mu'adhdhinu fil adhan wal insanu jalisun, apabila muadzin telah mulai mengumandangkan azan sementara manusia sedang duduk, fala yanbaghi lahu an yaquma, tidak sepantasnya bagi dia untuk langsung berdiri. Bal yasbir hatta yafrugha, bahkan dia bersabar sampai selesainya azan, li'alla yatashabbah bisyaitan, agar dia tidak menyerupai syaitan. Karena kan kalau syaitan itu dengar azan lari, ya kan, lari dengan kencang, ya kan. Catat dalam sebagian dari apa? Apa? Buang angin, ketut-ketut begitu kan. Maka manusia yang sedang duduk pada adat hendaknya sabar duduk. Karena kalau bubar begitu kan, jadi pasal modal setan. Bedanya apa dengan setan? Tapi ngumpul begitu. Begitu. Allah Allah terus bubar begitu. Ya, pasal boleh dengan syaitan. Jadi kata syaitan ini duduk dulu selesai adat. Jika ada hajat untuk mungkin ke belakang untuk wudhu, maka setelah itu. وينبغي للمسلم إذا سمع الأذان أن يتوجه إلى المسجد ويترك سائر الأعمال الدنيوية. Sepantasnya bagi seorang Muslim jika mendengar azan untuk segera menuju masjid dan meninggalkan seluruh amal-amal duniawiyah yang dia kerjakan. Dan subhanallah, bagaimana wejangan dan nasihat dari Syekh rahimahullah. Demikian. Ini contoh dari Nabi SAW, sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ditanya bagaimana aktivitas Nabi di rumah, kata beliau, ya, ketika di rumah, ya, beliau itu membantu pekerjaan keluarganya. Tetapi jika mendengar adzan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau segera berhenti dan menuju ke masjid. Qala Allah Ta'ala fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh, di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diangkat dan disebut padanya namanya, yaitu di masjid. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, dia mensucikan Allah di dalamnya di waktu pagi dan petang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamish shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Para lelaki yang tidaklah melalaikan mereka perdagangan dan jual beli dari zikrullah, dari menegakkan salat, membayar zakat, mereka takut terhadap suatu hari yang di hari tersebut hati-hati dan mata-mata penglihatan-penglihatan itu, ya, berbolak-balik. Wal iqamah ihda asyrata jumlah, sementara lafaz iqamah ada 11. Ihdaruha ayusri' fiha, adapun iqamat dicepatkan. Dicepatkan lafaz-lafaznya li'annaha li'ilamil hadirin, karena iqamat itu untuk pemberitahuan orang-orang yang sudah hadir. Seharusnya demikian, iqamat itu pemberitahuan untuk orang-orang yang sudah hadir. Cuman kenyataannya seringnya masjid masih kosong. Iqamat tetap pemberitahuan untuk orang yang masih di rumah. Wah, udah pengap langsung baru datang ke masjid. La haula wa la quwata illa billah. La da'iya litarassul biha. Oleh karena itu tidak dibutuhkan di pelarikan tadi. Wa yustahabu an yatawalla al-iqamah man tawalla al-adhan. Disunahkan orang yang iqamat itu juga orang yang adzan. Sunahnya juga yang lain boleh. Kalau yang iqamat orang yang lain. Wa la yuqimu illa bi idznil imam. Tidaklah memandangkan iqamah kecuali dengan izin imam. Di anna al-iqamata manutu waktiha binadharil imam, karena iqamat itu bergantung waktunya dengan melihat imam. Fala tuqamu illa bi isyaratihi, maka tidaklah dikumandangkan iqamat kecuali dengan isyarat dari imam. Dan selesai dari bab adzan dan iqamah. Insyaallah di pertemuan berikutnya masuk syarat-syarat salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul huwallahu ahad.